Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu fadluman utawi iki bab nerangno keutamaane wong mata kang mati lahu kadweman sapa auladun biro-biro anak sapa auladun biro-biro anak sihorun kang cilik-cilik sapa auladun biro-biro anak sihorun kang cilik-cilik anak yang kecil-kecil. Keutamaan orang yang mati anaknya, jadi dia punya anak mati pada saat masih kecil, apa keutamaannya nih? Qala an Anasin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin ora ana utawi wong Islam mamin muslimin ora ana utawi wong Islam yamutu kang mati lahu kadwe muslim sapa salah satun sapa wong telu sopo salah satun sopo wong telu lam yablugu kang durung tumeka sopo salasah lam yablugu kang durung teka sopo salasah alhinsa ing balek yang belum balek illa adkholahu kecuali iku memasukkan ing muslim sinten Allahu Allah illa adkholahu kecuali iku memasukkan ing muslim sinten Allahu Allah al jannata ing surga. Bifadli rahmatihi kelawan bifadli rahmatihi kelawan keutamaani kasih sayangi muslim kelawan keutamaani kasih sayangi muslim yahum ing iyo yahum ing iyo salasah yahum ing iyo salasah muttafaqun alaih. Tidaklah seorang Islam yang tiga anaknya mati yang semuanya belum sampai umur balig kecuali Allah akan memasukkannya ke surga disebabkan kasih sayang orang muslim tersebut kepada ketiga anaknya. Karena biasanya kasih sayang orang tua kepada anak yang masih kecil itu lebih tinggi, luar biasa. Sangat sayang banget ketika sudah napa masih kecil. Tapi nek wis gedhe biasane rada ndablok kan rada sudah sithik. Nggih. Wis tuwa koyo ngeten iki wis kala muttafaqun tapi tetap sayang orang tua tapi tidak sesayang saat masih kecil kecil kok sayang ya buktinya waktu dulu cewek gak iso dicewoki zaman saiki ora kira cewek cewek dhewe kala muttafaqun alaih wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ora mati li ahadin kadwi wong siji minal muslimina kang sangking piro-piro wong Islam sopo salah satun wong telu sopo salah satun wong telu minal waladi kang sangking anak la tamassuhu la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad la tamassuhu ora la tamassuhu ora mengenai ing ahad opo anarun roko illa tahillatal kosami illa tahillatal kosami kecuali kadar membebaskan sumpah illa tahillatal qasami, kecuali kadar membebaskan sumpah. Muttafaqun alaih. Apa tahillatul qasam niki maksudnya? Jadi tidak mati tiga anak bagi orang Islam. Orang Islam enak mananya begini nih. Orang Islam yang tiga anaknya meninggal dunia, ya, maka dia tidak akan pernah terkena api neraka kecuali tahillatul qasam. Apa maknane tahillatul qasam niki? Wa tahillatul qasami utawi tahillatul qasam iku kaulullah taala. Dawuh Allah taala lupane wa im minkum illa wariduha. Nah, niki. Wa im minkum lan ora ono. Wa im minkum lan ora ono utawi sira kabeh illa wariduha kecuali utawa mboten wonten nggih. Wa im minkum lan ora ono iku saking sira kabeh illa wariduha kecuali utawi wong kang nglewati jahanam. Nglewati jahanam, wurud manane melewati. Wal wurudu utawi wurud huwal uburu iku lewat ala sirati ing atase siratal mustaqim. Ngeten. Jadi orang yang tiga anaknya mati, dia tidak akan pernah masuk neraka kecuali tahillatul qasam. Maknanya tahillatul qasam kecuali dia melewati siratal mustaqim. Jadi dia masuk jahanam neraka itu cuma saat dia melewati siratal mustaqim, karena siratal mustaqim itu ada di atas neraka. Ya padha karo wong kabeh mesti masuk di sana nanti, memasuki siratal mustaqim. Wa huwa uta as-sirat iku jisrun iku jisr itu maknanya apa jenis jembatan. Mansubun kang dipasang ala dohri jahannam ing atase ndukurin roko jahannam. Ala dohri jahannam ing atase ndukurin roko jahannam. Afanallahu minha. Afana muga-muga njogo ing kita. Afana muga-muga njogo ing kita sinten Allahu Allah minha saking jahannam. Amin ya rabbal alamin. Kala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol ja'at taqwa sapa imra'atun wong wadon ila Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imra'ah ya Rasulullah dahabar rijalu bi haditsika. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Dahaba pergi sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Di hadisika kelawan hadis panjenengan ya Rasulullah, laki-laki semuanya bisa mengambil hadis engkau, mereka pulang memperoleh hadis engkau, tapi kita ya Rasulullah perempuan kaum wanita tidak punya kesempatan ya khusus untuk mengambil hadis dari engkau ya Rasulullah, karena tempatnya selalu dikalahkan oleh para laki-laki, tempatnya mesti dikalahkan oleh para laki-laki ngono iki. Jadi susah krono gak ngaji menujuhan. Krono gak ngaji susah. Terus pundi niki ya Rasulullah, kula mboten saged ngaos teng jenengan. Orang-orang sama memperoleh hadis, kita perempuan tidak memperoleh hadis. Ini gimana? Faj'al mongko ndadekno sinten panjenengan lana marang kita min nafsika saking awak dewi panjenengan yauman ing dino. Nak tika kang nekani sinten kita ing panjenengan. Nak tika kang nekani sopo kita ing panjenengan fihi ing dalam yaum. Oh, yes. Nak tika fihi kang nekani sinten kita ing panjenengan fihi ing dalam yaum. Tu'allimuna hali ngajari sinten panjenengan ing kita. Tu'allimuna hali ngajari sinten panjenengan ing kita. Mimma saking perkara allamaka kang ngajari ing panjenengan sinten Allahu Allah. Mimma saking perkara allamaka kang ngajari ing panjenengan sinten Allahu Allah. Ngaten ya Rasulullah, saya minta jenengan jadikan bagi kami hari khusus untuk mengajari kami. di hari itu kita datang kepada Engkau, supaya Engkau di hari itu khusus mengajari kami ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada Engkau. Ngono ya. Gak terima wong wadon zaman biyen, mosok lanang kalah karo wedok. Wis iki wis ana tempate ngaji kok malah melayu. Ya, waya kan syukur alhamdulillah gak kate golek. Ya, gak golek wis dikei lho kan lumayan. Kan penak. Zaman biyen perempuan itu kalah berdesakan karena tempatnya dimonopoli oleh laki-laki. Masa lanang wis kok desa-desaan kan gak pantas. Yang di tempat niku. Nah, maka perempuan itu minta tempat khusus ngaji antara laki-laki dan perempuan. Ya. Yang ngono jane ngaji ku lanang wedok kudu dipisah. Boleh ilmu itu laki perempuan seharusnya harus dipisah ngono kampusnya itu lho. Ya deh saya. Dipisah. Ayo tanda tangan ngono. Dikoordinir ketua PMII, ketua BEM, ketua Korda. Hah? Wani opo ora? Minta supaya dipisah. Lah wong awakmu dhewe yo gak rela nek dipisah. Yo katen jalu. Itu. Aga tenda. Coba kalau minta ya bagus itu luar biasa, Lele. Gala, itu jadi amalmu. Nek dadi saiki mbuh kapan-kapan pasti akan melanjutkan ono sing lanjutno. Dan itu sudah ada inisiatif dulu dari kakak-kakak kita. Mari kita lanjutkan perjuangan yang belum selesai. Lanjutkan. Ngono sareng kok pesene san. Ayo wani opo rai? El apa jeneng? El apa? El sik pisan wis ayo. Hadis yang dibahas iku piye ya. Cita yang meneh apa KST? KTS apa KST? KST ku padha ae sapa ketua ae saiki. Hah? Arek njopo? Oh. Gala, ya sekono lah. Iya, supaya syariat itu jalan. No, aja mek mangan wae sing dipikir. Gala, faj'alana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Coba apa buat terobosan ngono lho ya. Amal sing sekirane itu nanti tetap akan berjalan terus ya faedae. Aja gawe kegiatan sing malah dadekno maksiat. Engko dilanjutno ngelu kowe. Ya namanya pusing kita bukan laksanakan tapi ada yang melanjutkan. Dan itu sopo bien oh niki perintisnya adalah ini. Wah. Itu kabeh terus. Mimma 'allamaka Allah. Ya memang berat ya. Dipisah. Apalagi nek mahasiswane Siti ya. Nek mahasiswane akeh bisa dipisah. Tarbiyah bisa dipisah itu. Wong syarat-syarat wingi. Nggih. Ha niki sore. Cuma kan gak gelem. Keinginannya itu yang enggak ada. Kala tu alimuna mimma 'allamaka Allah. Kala ngdika sinten Kanjeng Nabi ijtami'na yauma kadza wa kadza. Ijtami'na kumpulo sapa sira kabeh wadon. Ijtami'na kumpulo sapa sira kabeh wadon yauma kadza ing dalam dina mangkene wa kadza lan mangkene. Yauma kadza ing dalam dina mangkene wa kadza lan mangkene. Orang berat itu. Misalnya itu wabot. Wabot itu biasanya akeh sing gak gelem. Baik dari pihak sekolahane dhewe, apalagi yang gak pernah mondok. Iya, yang mondok aja kadang yang gak gelem. Wah, ini ben tambah semangat kok ya. Jadi ini ngono ya. Masyaat kayak semangat-semangatan. Ya maka ing dalam dina mengkini maka dalan mengkini. Fajita makna. Yo nek panjeneng gak iso gak mesti kudu kumpul. Lah kowe aja ndelok. Nah, repote nek kuliah meja bundar. Iya. Meja bundar. Ngelu kene meja bundar. Apa koyo ngene iki? Pengen iki. Nah, enak sik iso gak delok rodok dingklu. Ya. Nah, meja bundar iku sing repot wis mesti delok. Yo merem oleh wong sekerane piye. Ya, penak ini bersih. Bukan berarti saya bersih ndak podo. Cuma ya kita berbagi ya. Mungkin saya menyampaikan saya enggak bisa melaksanakan sampean bisa. Alhamdulillah. Lho kan ngoten. Aku entuk ganjaran nih. Lho ngono kan nggih. Ngono. Oh ya usahalah sithik-sithik engko apalane ben gampang ngono. Nek atine terang apalane pasti gampang. Kala faj'al fa'atahunna fajitamakna mongko kumpul sapa wadon. Fa'atahunna mongko nekani ing pira-pira wadon sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama. Fa'allamahunna mongko ngajari sinten kanjeng Nabi ing wadon. Mimma sangking perkara allamahu. Mimma sangking perkara allamahu kang ngajari ing mah sinten Allahu Allah. Mimma sangking perkara allamahu kang ngajari ing mah sinten Allahu Allah. Tumakola nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene, ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalasatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Ma minkum ora ono ma minkunna ora ono hali sangking sira kabeh minim ro'atin utawi wong wadon. Minim ro'atin utawi wong wadon. Nanti pati mau. Nanti joko. Minim ro'atin utawi wong wadon. Tukodimu kang. Mendahulukan sopo imro'ah. Salah satan ing wong telu minal waladi kang saking anak. Baik laki ataupun perempuan. Ataupun perempuan semua, ataupun laki semua, atau selang-seling. Ilakanu kecuali ono sopo salasah. Ilakanu kecuali iku ono sopo salasah laha gadwi imro'ah. Hijaban. Hijaban aling-aling. Minan nari sangin rokok. Ya tidak cuma untuk imro'ah, untuk istri. Istrinya apa, suaminya juga sama. Tidaklah salah satu kalian yang kehilangan tiga orang anaknya. Kecuali tiga anaknya itu menjadi penghalang dari api neraka. Artinya ini apa ya? Memberi hiburan kepada perempuan, kepada orang Islam yang ditinggal mati anaknya. Hiburannya apa? Kalau tiga yang mati, niku nanti apa? Menjadi penghalang dari api neraka. Ini mati sendiri loh, gak dipateni. Engko berarti kepingin jadi masuk neraka anak itu patah ini loh. Ya betul nih, mati dewi. Ini juga sebagai artinya sebagai juga penguat untuk semakin memperbanyak anak. Memperbanyak anak, semakin banyak anak itu menyenangkan Kanjeng Nabi. Seandainya nanti ono sing sedo lah, kan ini lumayan. Maksudnya lumayan dari sisi ini bisa mencegah dari api neraka. Bukan berarti kita kepingin anaknya mati. Mboten kayak ngoten loh. Fakolat, ya sopo sing kepingin anak mati. Ini sebagai ngayem-ngayem ati nih wong sing kelangan anak. Ngoten ngayem-ngayem. Fakolat mongko ngendika ngucap sopo imro'atun wong wadon. Wasna ini lan kalih Kanjeng Nabi. Terus pun nek sing sedo niku kalih Kanjeng Nabi. Fakolat mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasna ini lan luru yo podo wae. Yeah. Luru ya sama nek ana wong kelangan anak luru mati, anak lurune mati, maka dia tidak akan masuk neraka. Anake menjadi penghalang dari api neraka itu nek pancene wong muslim lho ya, muttafaqun alaih. Babul bukai utawi kiku bab nerangno nangis wal khaufi lan wedi. Indal mururi ing dalem nalikane lewat di kuburi zalimina, lewat kelawan piro-piro kuburane piro-piro wong kang dolim. Sunnahnya nangis takut saat kita melewati kuburannya orang yang dolim. Ya, ya kuburan non muslim kan dolim termasuk kan ya. Dan ini mah kita seharusnya takut. Bukan malah dibuat tempat wisata. Fir'on. Ya itu kayak wisata di Teloi. Wa masori ahim. Sunnahnya demikian. Jadi ya itu sekarang repot juga. Yang seharusnya dibuat nangis malah dibuat wisata. Yang seharusnya dibuat ibadah malah dibuat apa namanya rekreasi. Haji umroh jare ini nang wah di sana itu kebanyakan loh yo yo gak kabeh. Agak-agak cenderung nopo rekreasi agak-agak. Mari tawaf selfie. Ngono ya. Ngono dhisik. Iku jarene sing anu, jare sing apa sing tahu ngono sing haji. Jadi mari tawaf mubeng, seharusnya kan salat. Salat 2 rakaat nang makom Ibrahim mboten mari tawaf langsung selfie wis. Ngoten niku. Gak golek makom Ibrahim. Si dipikir untuk biasai oleh oleh ngoten niku pun. Sampean kok ojo. Pingin iki wae. Mergane padha wae barang-barang nang kono nang Indonesia wis akeh. Ngoten lho. Kurma yo wis ana, zam-zam yo wis ana. Engko nek sampean kepin golek oleh-oleh sak durung haji, tuku nang Indonesia wae. Padha wae engko barang toko kono yo kesel. Iya, tuku nang kriki wae kecuali nek ana jatah. Jatah tuku nang kene, jajan-jajan tuku nang pun kathah sampe mriki. Sing jajan-jajan nang mriku tempi pun kathah. Tuku nang ngene sing akeh kok nang kono rasa mikir blonjo. Padha wae. Nang kono kan yo njuk teko kene. Pisang yo padha wae njuk kene. Nang kono ra tanduri pisang yo ra cukur. Paham ya? Kok nek haji kan ojo mikir mangan. Sing dipikir iku ibadah. Jadi si kualik sekarang ini, apalagi sekarang di samping Ka'bah ada samping itu masjid, wah besar sekali di apa kayak mall gitu, besar sekali. Ada tulisan Allahnya di mallnya memang. Ini kaudi banget. Kayak ngalas no Los Angeles wae, kaudi banget. Wa masarihim lan biro-biro tempat kelengeri kufar, tempat mati ini kufar. Wah ini dulu tempat mati ini sebuah adolimin. Misalnya kaum Samud, kaum Ad misalnya. Wa'id haril iftikori lan menampakkan butuh ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Wa tahdiri lan meden-medeni minal ghoflati sangking lali andalika sangking mengkunu-mengkunu. Kala wa tahdiri andalika sangking mengkunu-mengkunu lali. Duh. Wa tahdiri minal ghoflah ini keliru loh. Wa tahdiri lan meden-medeni minal ghoflati sangking lali. Nggih. Andalika kala andalika saking mungkun-mungkun tahzir minal ghaflah. Kondi. Hah? Dari mana? Astagfirullah. Dala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah li ashabihi marang biro-biro sahabat Rasulullah. Yakni ngersakno sinten Rasulullah. Ikliru. Yakni lama yakni ngersakno sapa Ibnu Umar. Lama wasalu ing dalem semangsane tumeka sapa Rasulullah lan sahabat al-hijro ing hijr. Apa hijr iku? Diyar Samud. Biro-biro omai kaum Samud. Nanti kong ini la tadkhulu ala haula il mu'adzabin. La tadkhulu ojo mlebu sapa sira kabeh. Ala haula il mu'adzabin. Ing atase mengkono-mengkono pira-pira wong kang disiksa. Ing atase mengkono-mengkono pira-pira wong kang disiksa. Iku organisasi nek kate rapat gak apa-apa le, rapat bengi gak apa-apa. Cuma ojo sampe nginep, ojo sampe delok bola lah. Sampai delok film ya. Rapat nang kono gak apa-apa tapi langsung mulai nek mari yo sedang mulai. Tapi yo izin wong jam 09 gak oleh metu. Lho paham kan ya? Nek masalah mau izin wae. Nek pancen rapat gak kira gak diolehi. Pasti tak olehi. Nggih. Jadi yang ngono lah. Jadi kudu kabeh jalan ngono maksud saya. Paham lah ya? Mangen aku kereng-kereng nyawakmu ngono kuwi iku ben perhatian ngajine. Biasane ngaji ku nek gak dikerengi iku biasane gak gelem ngaji. Mergane watake wong ku akeh-akeh gak gelem ngaji. Tak omong iki koyo ngoten iku. Iya ta mboten? Akeh-akeh gak gelem ngaji watake wong. Kala masih aku yo maksa ngaji iku maksa. Engko nek dipaksa-paksa dadi kebiasaan ditinggal gak enak dadi ning ngono. Kala la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh. Ala haula il mu'adzabin. Ala haula il mu'adzabin ing atase mengkono-mengkono pira-pira wong kang disiksa. Ila antakunu kecuali yen to ana sapa sira kabeh. Iku bakina. Ila antakunu kecuali yen to ana sapa sira kabeh. Iku bakina pira-pira wong kang nangis. Iku bakina pira-pira wong kang nangis. Yo, organisasi yo, mesti akeh metune, masih aku yo maklum. Ya dulu yo sering metu juga nek ikut organisasi. Cuma kan ono aturane, kan kan paham maksud saya. Ya, nanti mau apa konsultasi malam, enggak apa-apa, cuma memang harus benar-benar konsultasi ya. Izin tadi ojo digawe kesempatan itu. Fa ilam takunu, jadi gawe kanjeng Nabi ngene, jangan masuk ke rumah orang-orang Samud itu, ke desanya, kecuali kalian nangis. Fa ilam takunu mongko lamun ora ono sapa sira kabeh. Iku bakina. Piro-piro wong kang nangis. Fala tadkhulu. Mongko aja mlebu sapa sira kabeh. Fala tadkhulu mongko aja mlebu sapa sira kabeh alaihim ing atase ulail mu'adzabin. Fala tadkhulu mongko aja mlebu sapa sira kabeh alaihim ing atase ulail mu'adzabin. La yusibukum. La yusibukum ma asobahum. Napa? La yusibukum supaya ora menimpa ing sira kabeh. Ngaten maknane. Supaya ora menimpa ing sira kabeh apa ma perkara asobahum kang menimpa apa ma ing haulail mu'adzabin. Muttafaqun alaih. Kala utawi iki hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawuh kala ngendika sinten Ibnu Umar lamma marra ing dalam semangsane lewat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il hijri kelawan hijr kala mongko ngendika sinten Rasulullah nanti Fatimah la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh masakinal ladzina ing biro-biro tempate wong akeh. Masakinal ladzina ing biro-biro tempate wong akeh. Zolamu kang nganiaya sapa alladzina angfusahum. Ing biro-biro awak dhewene alladzina. Angfusahum ing biro-biro awak dhewene alladzina. Kala ayusibakum ma asobahum. Ayusibakum supaya ora menimpa ing sira kabeh. Supaya ora menimpa ing sira kabeh apa ma perkara asobahum kang menimpa apa ma ing alladzina zalamu illa antakunu kecuali yen to ana sapa sira kabeh illa antakunu kecuali yen to ana sapa sira kabeh iku bakina pira-pira wong kang nangis iku bakina pira-pira wong kang nangis summa qanna'a ala summa qanna'a nuli menundukkan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ing kepalane Rasulullah wa asra'a lan nyepetno sinten Rasulullah asaira ing mlaku hatta ajaza sehingga nglewati sinten Rasulullah alwadiya ing jurang hatta ajaza sehingga nglewati sinten Rasulullah alwadiya ing jurang. Jadi Kanjeng Nabi mendingklukkan kepala. Apa mendingklukkan ini? Menundukkan kepala saat melewati rumah-rumah kaum Samud yang dihancurkan. Entah nangis itu Kanjeng Nabi. Lalu mempercepat jalannya takut nanti azab menimpa terhadap Kanjeng Nabi dan sahabat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladza asrafna fatub alaina tauba tawsilu kullahu.